Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan tentang hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair, orang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya, dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita supaya menjadi orang mukmin yang kuat imannya. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang dua hal yang penting, yaitu masalah at-tawakkul, masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani masalah takdir. Yang berkaitan dengan tawakal kepada Allah, Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah dengan melakukan asbab dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan kita. Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian, curahkan kemampuan yang ada pada kalian untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Ini dalam rangka mengambil sebab, melakukan sebab. Orang kalau mau sehat, sebabnya ya dia menjaga kesehatannya, memperhatikan kesehatannya. Orang yang kepengen kaya, dia ingin jadi kaya, ya dia harus bekerja, berupaya. Ya. Itu sebab. Ya. Tapi ingat, tidak semua orang yang melakukan sebab mendapatkan itu semuanya. Harus ada yang kedua, yaitu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan urusan-urusannya kepada Allah. Al-isti'anah billah itu maksudnya yaitu al-i'timad 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'id dara' wa dadil madar, ya. Masiqati bih. Yang dimaksud dengan isti'anah kepada Allah adalah menyandarkan diri kita kepada Allah di dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan di dalam menolak atau mencegah sesuatu yang madarat, disertai dengan adanya keyakinan bahwasanya Allah mampu melakukan itu. Yakin, percaya bahwasanya Allah bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat. Ini isti'anah kepada Allah. Seorang mukmin harus bertawakal. Jika kuat tawakalnya, imannya akan kuat. Yaitu dia akan menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dia melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan atau mencegah menolak madarat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wala ta'jas, dan tidak boleh merasa lemah. Sebab ada seorang dia punya hirs yang kuat, ya, mencurahkan kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, tapi subhanallah datang berikutnya rasa malas, ya, akhirnya ditinggalkan amalan tersebut. Jadi harus seorang mukmin agar kuat imannya, tegar dalam imannya, ya, maka harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab untuk meraih kebaikan tersebut, dan tidak boleh merasa lemah apalagi malas, ya. Kemudian yang kedua yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Ya. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Jika menimpa kepadamu suatu musibah, maka jangan kamu mengatakan kalau seandainya aku melakukan ini, niscaya akan terjadi begini dan begitu. Tetapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti Allah perbuat. Sesungguhnya lau, ucapan lau, kalau seandainya ya, mengandai-ngandai ini, itu akan membuka amalan syaitan, membuat was-was di dalam hati kita yang akan melemahkan keimanan. Jadi seorang mukmin supaya kokoh imannya, tegar, imannya harus meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bahagia ditakdirkan oleh Allah menjadi bahagia. Yang sengsara Allah takdirkan untuk sengsara. Seorang mendapatkan hidayah karena keutamaan dari Allah yang Allah takdirkan bagi dirinya. Dan orang-orang yang sesat memang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mendzalimi hambanya. Seorang harus mengimani masalah takdir. Jangan sampai seorang mukmin ya, dia lemah dalam masalah keimanan terhadap takdir. Ingat, segala musibah yang menimpa pada diri kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan protes kita. Terima takdir tersebut sebagai koreksian bagi diri kita. Mungkin ya, orang beriman akan mengawasi imannya, memperhatikan imannya yang dalam hatinya. Ketika dia ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, dia yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi karena Allah menginginkan kebaikan pada diri saya. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada seorang, Allah berikan musibah pada orang tersebut. Karena musibah itu yang menimpa pada orang yang beriman itu mengandung kebaikan. Bisa jadi musibah itu sebagai teguran bagi dia. Teguran supaya dia sadar. Selama ini kebanyakan manusia mendapatkan nikmat dari Allah. Masya Allah nikmat. Tapi dia lupa kepada Allah yang telah memberikan nikmat tersebut. Misalnya kesehatan tadi. Ketika sehat dia lupa pada Allah. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mau sholat berjamaah. Subhanallah, Allah timpakan musibah sakit dia. Sadar dia, selama ini saya mendapatkan nikmat. Alhamdulillah. Dia dekat kepada Allah ketika sakit. Ingat dia ketika mendapatkan musibah, dia ingat kepada Rabb-nya yang telah memberikan kesehatan selama ini yang dia lupakan. Dia doa pada Allah yang selama ini dia jarang berdoa. Ketika sakit, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Dekat sama Allah. Ini kebaikan bagi dia. Sadar dia dengan adanya musibah. Ini peringatan. Supaya orang itu kembali kepada Allah. Supaya tidak jauh dari Allah. Allah timpakan musibah. Ini orang yang imannya kuat demikian. Kalau seandainya misalnya dia tidak punya dosa misalkan. Allah menginginkan kebaikan pada dia ya. Dengan ditimpanya musibah, dia bersabar dengan musibah, dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala yang besar baginya yang tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan memberikan pahala yang amat besar yang tidak ada hitungannya kepada orang-orang yang sabar. Sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Sabar ketika ditimpa musibah-musibah yang tidak mengenakkan pada dirinya. Orang yang kuat imannya yakin terhadap takdir. Orang yang kuat imannya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan urusnya kepada Allah. Ketika seorang sudah tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah biarkan dia. Dia akan gelisah, tidak akan tenteram, tidak akan tenang. Maka saya menasihatkan pada diri saya pribadi dan pada jamaah semuanya, untuk kita terus menguatkan iman kita, ya. Yaitu dengan kita memperkuat tawakal kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kuatnya iman ini tentunya ada harus adanya upaya dari kita, ya. Yaitu dengan kita thalabul ilm, ya. Mempelajari ilmu, mengkaji ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah nabinya, ya. Ini yang akan menenteramkan hati. Adapun ilmu-ilmu selain bersumber dari kitabullah dan sunnah nabinya tidak akan menenteramkan hati kita. Justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ingatkan kepada jemaah semuanya dan saya pribadi khususnya untuk menghadiri majelis-majelis ilm yang di situ dibacakan kitabullah, yang di situ dibacakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini ada pertanyaan yang ringkasannya bahwasanya dia mendengar sabda Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah hati setiap manusia kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Yang ada adalah Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Berkaitan dengan ini, maka kita harus meyakini bahwasanya hati ini ada di dua jemari tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah bolak-balikkan kepada apa yang Allah kehendaki. Hati manusia, hati semua hamba ini berada di dua jemari tangan Allah yang Allah bolak-balikkan kepada apa yang Allah kehendaki. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatannya itu baik. Kita harus mengimani semua perbuatan Allah adalah baik. Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan orang tersebut. Karena Allah enggak butuh pada hamba. Seandainya hamba ini bermaksiat semuanya pada Allah, Allah tidak akan turun di bawahnya. Allah tetap mulia. Ya. Demikian juga Allah menyesatkan seseorang, ya, itu Allah tidak mendolimin orang tersebut. Karena memang orang tersebut pantas untuk disesatkan. Allah tahu tentang makhluknya. Siapa yang pantas untuk diberi hidayah dan siapa yang pantas untuk diberi kesesatan. Dalam masalah takdir ini, kita harus berhati-hati. Ya. Jangan sampai kita salah. Semuanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang Allah takdirkan itu semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Jangan sampai kita punya suudzon pada Allah. Loh, kenapa ini kok diberi hidayah, kok ini kok tidak mendapatkan hidayah? Jangan ditanya tentang perbuatan Allah. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat kepada apa yang Allah kehendaki. Makhluk ini makhluknya Allah. Diciptakan oleh Allah. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal kali. Allah pencipta. Makhluk yang diciptakan. Allah maha mengetahui tentang makhluknya. Allah tahu kebutuhan makhluknya. Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi makhluk ini. Allah turunkan Rasulnya untuk dicontoh dalam penerapan Al-Quran tersebut. Allah tahu tentang makhluknya. Karena dia khalik. Kalau saya contohkan misalnya ada suatu pabrik mobil mengeluarkan mobil. Dia punya aturan terhadap mobil tersebut. Harus bahan bakarnya diisi solar misalkan. Jangan diisi premium. Jangan, ikutin aturan. Kalau diikutin aturannya enak jalannya. Karena apa? Pabrik itu tahu tentang mobil yang dia bikin, tahu. Ini diletakkan di sini, spare part ini di sini, posisinya di sini, ini begini. Tahu dia, jangan dirubah. Kalau dirubah enggak enak sudah. Karena dia pabrik pembikin mobil tersebut, tahu aturannya begini, begini, begini, begini. Ya. Ya. Setiap sekian kilometer diganti olinya, gunakan oli ini. Ya. Dia yang membikin pabrik tersebut, tahu tentang mobil tersebut. Allah Azza wa Jalla lebih daripada pabrik ini. Ya. Allah yang menciptakan makhluknya. Allah tahu tentang makhluknya. Allah tahu yang dibutuhkan oleh makhluknya. Ya. Kalau makhluknya ingin bahagia, Allah sudah bikin aturan-aturannya. Kalau mengikuti aturan akan bahagia orang tersebut. Kalau tidak, ya tidak mungkin akan bahagia. Jadi sekali lagi, masalah takdir, kita harus meyakini segala sesuatu yang akan terjadi, Allah sudah tahu sebelum terjadinya. Segala sesuatu yang akan terjadi, Allah sudah tahu sebelum terjadinya. Yang kedua, segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah Allah ketahui ini, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfudz. Tidak ada yang berubah. Nanti akan terjadi begini, sudah ada. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diketahui dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menghendakinya. Dan juga itu semuanya terjadi karena Allah ciptakan. Ini yang harus kita yakini. Yakini dalam masalah takdir. Tahapan-tahapan seperti ini. Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang terjadi ini akan begini. Allah tahu tentang makhluknya, ini akan begini. Allah tahu tentang makhluknya. Dan itu sudah dicatat dalam Lauhul Mahfudz. Dan Allah kehendaki untuk terjadi. Dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran yang terjadi memang Allah kehendaki. Jangan sampai ada kekufuran enggak dikehendaki oleh Allah terjadi. Jangan. Berarti kalau demikian berarti ada pencipta selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Adanya keburukan yang terjadi di dunia ini Allah kehendaki secara takdir, ya, secara takdir. Yang itu mesti mengandung kebaikan. Mengandung kebaikannya. Mungkin bagi yang ditakdirkan enggak baik, ya. Tetapi dari sisi Allah baik. Saya ambil contoh misalkan seorang ditimpa musibah yang tidak mengenakkan bagi dirinya. Menurut dia tidak enak. Tidak suka dia. Tapi dari sisi Allah itu baik. Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Yang selama ini jauh dari Allah. Kemudian ditimpa musibah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal lagi. Jadi kebaikan itu bisa. Yakni orang tersebut nisbi, ya. Samar merasa itu ini kejelekan bagi dia. Padahal itu kebaikan. Padahal itu suatu kebaikan, ya. Bisa jadi kebaikan itu kalau tidak menimpa pada orang yang terkena takdir itu untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya. Misal, seorang dia punya rumah gubuk, kemudian turun hujan deras, bocor rumahnya. Dia sulit untuk tidur. Mungkin seharian dia kena hujan, susah dia. Menurut dia, sar ini, gak baik. Bagi dirinya enggak baik. Bagi dirinya enggak baik. Tapi Allah takdirkan tuh pasti baik. Bagi dia yang terkena musibah itu enggak baik. Tapi bagi yang lainnya sangat membutuhkan hujan. Makhluk-makhluk yang lainnya membutuhkan hujan. Tanamannya sudah lama enggak tersiram air hujan. Dia membutuhkan hujan. Banyak makhluk yang merasa mendapatkan kebaikan dengan takdir Allah tersebut. Jadi perbuatan Allah semuanya baik. Ini yang harus kita yakini. Ya. Jelek bagi orang tersebut bisa jadi yang ditakdirkan itu jelek bagi dia. Tapi bagi yang lainnya mengandung kebaikan. Ya. Ini salah satu contoh. Nah, berkaitan dengan hati ini. Ingat hati ini di bawah kekuasaan Allah. Kita sendiri gak mampu. Mengatur hati kita gak mampu. Ya. Kita gak punya kemampuan. Ya. Maka jangan kita menyandarkan pada diri-diri kita. Sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang sering berdoa kepada Allah berkaitan dengan hati ini. Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ini Rasul, ya. Orang yang paling bertakwa. Beliau tidak mampu mengatur hatinya sendiri. Dia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ana nasihatkan supaya kita banyak menyandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu akan jauh dari akhirat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena hatinya terpenuhi dengan kecintaan terhadap dunia. Ya. Ingat, kalau dunia itu masih berada di tangan, selamat orang tersebut. Ya. Tapi kalau dunia sudah ada di hati, ini bahaya. Bahaya. Kecintaannya terhadap dunia itu besar sekali. Ini bahaya. Ya. Kalau dunia itu masih di tangan, ini alhamdulillah ya, bisa diinfakkan sana ini. Tapi kalau dunia itu sudah di hati, walaupun dia tidak punya dunia di tangannya, ini bahaya orang ini ya. Ambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan menempuh jalan-jalan yang naudzubillah min dalik ya. Oleh karena itu, bagaimana hati kita ini ya, menjauhi kecintaan terhadap dunia. Sebab dunia sama akhirat ini bertolak belakang. Ya. Dunia sama akhirat bertolak belakang. Orang yang kuat kecintaannya terhadap dunia, akhiratnya mesti terkorbankan dia. Sebaliknya orang yang kuat akhiratnya, dunia mesti terkorbankan. Di hati dia lah ya. Adapun di tangan-tangan, biasa jadi orang yang di tangannya tuh banyak dunianya, tapi hatinya ini kuat terhadap akhirat, kuat akhiratnya dia ya. Jadi jangan sampai kita, ya, kadang kita subhanallah, ya, hati kita ini condong terhadap dunia, kelihatannya begini, kelihatannya begini, kelihatannya begini. Itulah yang disebut dengan bujukan syaitan. Itulah bisikan-bisikan syaitan yang harus kita lawan. Ya. Saya biar puas dulu sama dunia ini, nanti kalau sudah tua saya nanti akan ibadah. Itu khayalan-khayalan belaka. Ya. Ya. Itu khayalan belaka, belum tentu nanti kalau sudah tua bisa ibadah pada Allah. Ingat, justru ketika muda itu harus dididik menjadi baik. Supaya apa? Kebiasaan di saat muda ini menjadi kebiasaan dan menjadi tabiat. Ya. Kalau sudah jadi tabiat itu sulit untuk dilepas. Tapi kalau ketika masih muda, tabiatnya sudah jelek, kebiasaan jelek menjadi tabiat, ya sampai tua kemungkinannya seperti itu juga. Ya. Jangan kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan ya. Menunda-nunda kebaikan. Jangan, nanti kamu masih muda, puas-puaskanlah terhadap dunia. Nanti kalau sudah tua, baru kamu ngurus akhirat. Itu bisikan-bisikan syaitan. Ya. Jangan kita ikutin bisikan syaitan tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Islam melarang untuk bermuka banyak. Apa maksudnya bermuka banyak? Yani dul wajhan ya. Ini tidak disukai oleh Islam, yaitu datang kepada seorang dengan mengucapkan satu ucapan dalam wajah yang lain, kemudian datang pada yang lainnya dengan wajah yang lain lagi. Ini orang yang bermuka dua. Ini orang yang plin-plan namanya. Jangan sampai kita bermuka dua. Ketika teman kita muslimin, kita tampakkan keislaman. Ketika di sana ada orang-orang kafir, kita seolah-olah kayak orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Ketika bersama orang-orang baik, kita tampakkan kebaikan. Ketika bersama orang-orang yang di situ kurang baik, kita bersama mereka. Iya, saya enggak suka sama itu. Sebetulnya saya sama kalian. Nah, ini namanya orang yang bermuka dua. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri orang munafik adalah selalu mencari-cari kesalahan saudaranya. Ciri-ciri munafik yaitu orang-orang yang dia berkata dusta, kalau berjanji mengkhianati. Ini diantara kalau diberi amanah, khianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Kalau mengalukan permusuhan, berlebihan. Ini ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang mukmin adalah selalu memberikan udzur kepada saudaranya. Ya. Ya, demikianlah orang mukmin ya. Kepada saudaranya untuk memberikan udzur, tetapi ingat kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya itu harus ditegur dengan cara yang baik. Tapi kita memberikan udur, barangkali begini, barangkali begini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau melewati seorang wanita yang menangis di kubur ya, karena anaknya meninggal. Ya, Rasulullah SAW menasihatin. Perbuatan tersebut dilarang. Ya. Perbuatan tersebut dilarang. Rasulullah menasihatin. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah atas musibah tersebut. Kemudian orang perempuan ini mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauhlah kamu dariku. Sungguhnya kamu tidak ditimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpa pada diriku. Perhatikan di sini dalam kisah ini ya. Rasulullah mengingkari ya, perbuatan orang tersebut karena itu perbuatan mungkar, meratapin orang yang meninggal. Memang perempuan ini ya sedih ketika anaknya meninggal. Sehingga dia datang ke kubur, dia tidak kuat menahan dirinya. Dan datang ke kubur dan menangis. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menasihatin justru mendapat balasan diusir. Pergi kamu, jauhlah kamu dariku. Sungguhnya kamu tidak mendapatkan musibah yang menimpa pada diriku. Perhatikan di sini Rasulullah memberikan udur. Ya. Tidak Rasulullah memaksa dia. Ya. Tidak Rasulullah memukul dia. Tidak memberikan udur. Ini orang ini lagi terkena musibah. Ya. Terkena musibah. Dia tidak ini. Ya. Tapi tetap Rasulullah menasihatin. Ittaqillah wasbiri. Ini yang harus kita ada catatan. Jangan sampai kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memaksa orang, harus kamu begini, harus begini, ayo sholat, kalau enggak gini. Jangan, kita nasihat saja, adapun hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan di sini, bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan mencari-cari kesalahan apa nih? Hah? Masjid. Secara hukum tidak boleh kita mencari kesalahan orang lain. Kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa bahkan. Kalau dia sembunyi-sembunyi, tidak boleh kita menggibainya. Kita tahu saudara kita, dia mencuri misalkan. Dia sembunyi-sembunyi mencurinya. Melakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Melakukan kemungkaran sembunyi-sembunyi. Dia malu kalau diketahui oleh orang lain. Maka tidak boleh kita menggibainya. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh. Ini yang harus kita perhatikan. Tetapi kalau kesalahan itu sudah menyebar. Sudah menyebar. Maka tidak boleh kita diam dari kesalahan tersebut. Harus diingatkan bahwasanya perbuatan itu salah. Tidak boleh kita membiarkan kemungkaran. Sebab apa? Kalau kemungkaran dibiarkan, akan menguat kemungkaran tersebut. Dan semakin banyak orang yang mengikutinya. Kalau dibiarkan kemungkaran, demikian sifatnya. Dan akhirnya, orang-orang yang melakukan ketaatan, yang menentang kemungkaran tersebut, semakin sulit, semakin berat. Maka ketika ada kemungkaran, hendaklah diingatkan. Tentunya dengan cara yang baik. Ini, mengingkari kemungkaran harus dengan cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingkari seorang badui yang dia datang ke masjid lalu kencing di salah satu pojok masjid. Para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang kuat di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyil mungkar. Dihardiklah orang tersebut. Nah, cuma caranya ini yang kurang tepat. Rasulullah melarang para sahabat untuk melakukan demikian. Bukan karena ingkar mungkarnya ya. Tapi caranya yang kurang tepat. Kemudian Rasulullah biarkan dia. Sampai selesai. Kemudian ambilkan air. Tuangkan. Ya. ke tempat tersebut yang dikencingi itu. Kemudian Rasulullah panggil orang tersebut dan Rasulullah menasihatin dengan cara lemah lembut. Ini masjid untuk ibadah, bukan untuk diberi kotoran, dikencingi ya. Akhirnya orang tersebut, Masya Allah, mendoakan Rasulullah supaya mendapatkan rahmat dan mereka-mereka yang mendoakan sahabat supaya tidak mendapatkan rahmatnya. Terus Rasulullah ingatkan lagi, tidak boleh seperti itu. Jangan kau batasi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terus Rasulullah ada pengingkaran, ya. Tapi dengan cara lemah, lembut. Ya. Ingat, kemungkaran harus diingkari. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti akan terus menguat kemungkaran tersebut. Dan orang-orang yang melakukan ketaatan merasa berat. Nah, demikian jika terjadi kemungkaran-kemungkaran di berbagai tempat termasuk di masjid. Sampaikanlah dengan cara yang baik. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, sudah cukup. Kewajiban kita menyampaikan peringatan. Bukan memaksa. Rasulullah tidak pernah maksa loh ya. Ini dalam pengertian kepada orang-orang yang memang seperti itu harus kita beda dengan orang yang memiliki kekuatan ya. Sebab sabda Nabi man ramingkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Wa wa at'aful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya, yakni dengan kekuasaannya. Kalau dia jadi presiden, ada rakyatnya buat kemungkaran, tangkap, masukkan penjara, misalnya. Selesai. Ya. Itu punya kekuatan. Nah, ada buat kemungkaran lagi, tangkap, jebloskan ke penjara, misalnya. Ya. Kalau diterapkan hukum Islam, dia mencuri, potong tangannya, gitu. Ya. Punya kekuatan dia. Kalau tidak punya kekuatan, dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Dengan hati harus diingkari perbuatan tersebut. Ya. Diingkari perbuatan tersebut. Dia enggak suka, tapi jangan bergabung, dihindari ya. Itu mengingkari dengan hati dan ini selemah-lemahnya iman. Ini masih ada, saya rasa cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.